بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Qala rahimahullah wa qad nafallahu subhanahu wa ta'ala 'an nabiyyihi 'ilma al-ghaib wa amarahu an yunfiyahu 'an nafsihi kama qala كما في قول الله تعالى في آخر سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه علم الغيب. Dan sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah menafikan, meniadakan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengetahui perkara yang ghaib. Itu tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sama sekali perkara-perkara ghaib yang terjadi di luar pengetahuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu ilmu al-ghaib, atau yang terjadi pada umat-umat yang akan datang, generasi-generasi yang akan datang, kejadian-kejadian yang akan terjadi, itu juga perkara ghaib. Atau yang terjadi di masa beliau yang tidak disaksikan oleh beliau, yang tidak beliau ketahui, itu juga perkara gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa taala beritahukan untuk beliau melalui wahyu yang Allah tabaraka wa taala wahyukan untuk beliau. Ikhwani fi din a'azakumullah, inilah akidah ahlu sunnati wal jamaah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib, tidak saat beliau hidup, tidak pula ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Allah tabaraka wa ta'ala juga telah memerintahkan wa amarahu an yunfiyahu an nafsihi. Allah tabaraka wa ta'ala juga telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menafikan dari diri beliau sendiri bahwa beliau mengetahui perkara gaib. Allah perintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada manusia bahwa beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Kama fi qaulillahi ta'ala fi akhir suratil A'raf, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir dari surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra." Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu, "La amliku li nafsi." Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri naf'a wa la dharra. Kemanfaatan untuk diriku sendiri juga tidak memiliki kemampuan untuk menolak bahaya yang akan menghampiri diriku. Perkara yang paling besar pada diri seseorang adalah bagaimana dia bisa mendapatkan manfaat dan terhindar dari madarat. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hal ini, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan diri dari madarat illa masyaallah, kecuali sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'. Kalau seandainya aku mengetahui perkara-perkara yang ghaib, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara yang ghaib, lastakthartu minal khair, niscaya aku akan memperbanyak untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk diriku sendiri. Wa ma massaniya su', dan tidak akan menimpa diriku sedikit pun dari kejelekan. Ditafsirkan oleh para ulama beberapa penafsiran tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Kalau seandainya aku mengetahui kebaikan, kalau seandainya aku mengetahui perkara ghaib, niscaya aku akan memperbanyak untuk melakukan hal-hal baik. "Lau kuntu a'lamu mata amut la'amiltu 'amalan salihah." Sebagian mereka menafsirkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, kalau seandainya aku tahu kapan aku mati, kapan aku meninggal dunia, niscaya aku akan memperbanyak amal saleh. Sebahagian mufassirin lagi menyatakan, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair ay minal mal wa ma massani su' ay al faqr." Kalau seandainya aku tahu perkara-perkara yang gaib, aku akan memperbanyak untuk mengumpulkan harta benda. Dan kemiskinan, kemelaratan, kesusahan hidup sama sekali tidak akan menimpa diriku. Tahu gaib, tahu perkara-perkara yang mana yang baik untuk dirinya sendiri, untuk beliau, dan mana yang jelek. Pasti akan ditempuh kalau seandainya mengetahui perkara yang gaib. Tetapi Nabi SAW, sebagaimana kita saksikan dalam sirah perjalanan hidup beliau, kehidupan perekonomian beliau sangat-sangat sederhana. Bahkan di akhir hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau wafat, para ummahatul mukminin yang mereka makan hanya kurma dan air. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib, mana yang bisa memberikan manfaat untuk diri beliau dan keluarganya, beliau pasti akan menempuh jalan-jalannya. Tidak akan tersentuh oleh kemiskinan, kesusahan hidup. Demikian pula kita saksikan dalam sirah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Beliau terluka, terkena anak panah. Kalau seandainya beliau mengetahui perkara gaib, beliau tidak akan berdiri di tempat itu, di tempat di mana beliau akan terkena anak panah, bidikan anak panah. Beliau akan menghindar. Beliau tidak akan mungkin kalah. Kenapa? Karena mengetahui perkara gaib. Ini yang akan bisa memenangkan pasukannya, sehingga ditempuh jalan-jalannya. Kalau demikian berarti akan kalah pasukannya. "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'." Kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Dan kesusahan, kejelekan, kemelaratan, kemiskinan, demikian pula hal-hal yang membahayakan tidak akan bisa mendekati beliau. Namun karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah apa yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. "In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun." Aku tidak lain adalah sebagai seorang nadhir, pemberi peringatan bagi mereka-mereka yang menentang risalah Allah Azza wa Jal. Sebagai pemberi peringatan dengan adanya ancaman, siksaan, baik di alam barzah ataupun nanti di yaumul qiyamah, bagi mereka-mereka yang tidak mau tunduk dan mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. "Wa basyir." Tidak lain aku juga sebagai basyir, pemberi, penyampai berita gembira bagi kaum mukminin dengan adanya nikmat-nikmatu al-barzah, nikmat di alam kubur, dan nikmat yaumul qiyamah dengan adanya al-jannah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nadhir dan basyir. "Wa qawlihi." Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Nabi tidak mengetahui perkara gaib. "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai." Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu, "La aqulu lakum 'indi khazainullahi." wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Aku tidak mengetahui perbendaharaan Allah Azza wa Jal, berapa rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Si fulan, dia mendapatkan harta yang banyak. Si ulan, dia mendapatkan harta yang sedikit, bahkan kekurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengetahuinya. Bahkan untuk diri beliau, keluarga beliau, anak dan cucu beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Beliau tidak memiliki pengetahuan terhadap perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala a'lamul ghaib, aku juga tidak mengetahui ilmu ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku juga tidak menyatakan kepada kalian bahwa aku adalah jenis dari jenis malaikat. Beliau adalah bashar. Kul innama ana basharum mithlukum. Dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan kepada umatnya, innama ana basharum mithlukum, aku adalah manusia biasa sama seperti kalian dari keturunan Adam alaihi salam. In attabi'u illa ma yuha ilai, tidaklah aku mengikuti kecuali wahyu yang disampaikan kepadaku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, tetap beliau tidak mengetahui perkara ghaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui apa yang akan terjadi dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sepeninggal beliau, dan Nabi tetap tidak menyebutkan tentang para sahabat kecuali kebaikan. Maka akidah ahlu sunnati wal jamaah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal ghaib sama sekali, tidak untuk diri beliau, tidak pula untuk sahabat-sahabat beliau, tidak pula untuk umat beliau. Tidaklah beliau mengikuti kecuali wahyu, dan tidak beliau mengetahui kecuali apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Kita lanjutkan insyaallah sedikit dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala al-muallifu rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athari aw yuridu ghayra al-athari fattahimhu 'ala al-islami wa la tashukku annahu sahibu hawa mubtadi'. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula, dan jika engkau mendengar ada seseorang, yata'anu, yang dia itu mencela, menghina, merendahkan, menolak, al-athar, athar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis, dalil-dalil, ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas sahih, sharih, jelas sahihnya, jelas pula permasalahannya. Au yuridu ghairal azhar, atau dia menginginkan selain dari azhar. Dia tidak mau berhukum dengan hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah permasalahan ini dia tidak mau mengikuti dalil, apakah dari Alkitab atau dari sunnah. Atau dia hanya menginginkan, saya maunya dari Al-Qur'an, dari hadis enggak, karena hadis bisa saja dhaif. Al-Quran tidak ada ayat yang dhaif. Dia menginginkan seperti ini. Hanya menginginkan Al-Quran saja. Adapun hadith-hadith Nabi, dia menolaknya. Au yuridu ghairal athar, atau dia menginginkan selain dari athar hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattahimhu alal Islam, maka ragukan keislamannya. Tuduh dia bahwa Islamnya tidak benar. Wala tashukku annahu sahibu hawa mubtadi', jangan engkau memiliki keraguan sama sekali untuk meyakini bahwa dia adalah sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, mubtadi', pelaku kebid'ahan. Karena tidak ada yang menentang hadis Rasul, hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali zindiq, kecuali sahibu hawa, mubtadi. Nah, apabila dijumpai ada seorang mengaku sebagai muslim, mengaku dari kalangan du'atul muslimin, namun kemudian dijumpai dari ucapan-ucapannya mencela azhar Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau berangan-angan untuk mendapatkan hukum yang lain dari selain yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tuduhlah dia, curigai dia, ragukan keislamannya, dan pastikan bahwa dia adalah sahibu hawa. Yaqulu syarihu rahimahullah, hadzal qaul tatabaqat alaihi aqwalu katsirin minas salaf. Saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, ucapan beliau ini, yaitu ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, tatabaqat alaihi, sama persis, mirip dengan ucapan-ucapan aqwalu katsirin minas salaf, para ulama salaf terdahulu, yang lebih dahulu daripada Imam Al-Barbahari rahimahullah, sama ucapan mereka. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ucapan Al-Imam Syafi'i, ucapan Al-Imam Malik, ucapan Al-Imam Abu Hanifah, para a'immah al-arba'ah, demikian pula para ulama sebelum mereka dari kalangan tabi'in, demikian pula ucapan-ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatabaqat, sama persis ucapannya dengan ucapan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. واتفقوا جميعا على ان من رد السنن او ابغض حملتها وطالبيها او طلب الحق من غيرها فانه صاحب بدعه وزندقه وضلاله. Sepakat semua ucapan mereka, para ulama salaf terdahulu. Mereka menyatakan ala anna man radda sunana, bahwa orang yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap permasalahannya, dalam setiap bidangnya, ditolak. Datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh permasalahan ini hukumnya seperti ini hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menolaknya dengan takwil-takwil yang fasid, yang rusak, dengan memainkan akalnya, dengan memelintir makna dari hadis tersebut, atau mencari celah kedhaifan hadis tersebut. Intinya dia menolaknya. Au abghadha hamalataha, atau membenci orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut. Apakah dari kalangan para ulama, atau dari kalangan para masyayikh, atau dari para du'atnya yang terkenal selama ini mereka menyampaikan al-haq, mendakwahkan al-kitab wa sunnah ala fahmi salafus salih, tetapi dibenci, tidak senang dengan hamalatu syariah. Au watalibiha, demikian pula dia membenci mereka-mereka yang mencari al-haq tadi, para penuntut ilmunya yang belajar, mempelajari al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salafus salih. Dia tahu, dia faham, tetapi dia tetap tidak senang dengan mereka dan membencinya. Au talab al-haq min ghairiha, atau dia mencari al-haq, mempelajari al-haq bukan dari sumbernya, bukan dari al-kitab wa sunnah, bukan dari para ulama as-sunnah, tetapi dia mempelajari Islam, mempelajari, mencari al-haq justru dari orang-orang yang menyimpang. Sepakat para ulama salaf menyatakan tentang kondisi orang yang seperti ini, yang menolak sunnah, membenci para pembawa sunnah, membenci orang-orang yang mempelajari sunnah, fa innahu sahibu bid'atin wa zandaqatin wa dalalah, bahwa orang tersebut adalah sahibu bid'ah, pelaku kebid'ahan, zandaqah, seorang zindik yang keluar dari Islam tanpa dia sadari bahwa ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, tindak tanduknya telah mengeluarkan dia dari Islam dan menjadikan dia sebagai seorang zindiq. Wa dalala, dan bahwa dia adalah orang yang sesat. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah.